kemarin kayak gimana sih? Bagaimana tuh? Oh itu. Gak tau nih, nunggu Rizal nih. Gak tau. Gak tau kemana Rizal. Duh, mana sih? Mana sih Ica dia aja? Ica mana kok? Rizal! Sorry. Megan Fox barusan telepon. Yuk. Tuh, wah, gak, yo. Bayangkan bila hari penuh warna. Tidurku tak nyenyak, dia membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Kehangatan yang selalu dia berikan. Oh, ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Ku rasa ku sedang sedang dimabuk cinta.